perkara penting di dalam hidup adalah tentang muhasabah. Kemudian muhasabah ini akan kita bahaskan dengan kehidupan kita, yaitu bagaimana dengan muhasabah hidup kita itu akan lebih maju lagi. Maju yang dimaksudkan di sini adalah lebih banyak lagi nilainya, lebih tinggi lagi kedudukannya. Kemajuan di dalam hidup adalah amal ibadah yang banyak, kemudian keikhlasan yang mendalam, kemudian kesungguhan yang sempurna, kemudian semakin hari hidup akan semakin lebih baik, kemudian keadaan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita semakin hari semakin mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang belum lagi kita dapatkan sebelum ini. Inilah yang tersebut sebagai kemajuan. Dan untuk mendapatkan kemajuan di dalam hidup adalah dengan salah satunya memuhasabah diri. Sebagaimana biasa, sebelum pembahasan tentang perkara ini, kita akan menyampaikan satu mukadimah, yang mana di dalam mukadimah kita mengambil ayat suci Al-Quran untuk kita tafsirkan terlebih dahulu, yang dengan demikian kita akan dapat memahami apa perkara yang akan kita bahaskan itu melalui kandungan Al-Quran, konteks Al-Quran. Jadi kita berangkat daripada Al-Quran. Mudah-mudahan pembahasan nantinya betul-betul mengena tepat pada poin yang sebenarnya, sehingga bermanfaat bagi hidup kita insyaAllah. Ayat yang kita pilih adalah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Hasyr. Sudah pun kita tulis di hadapan. Ayat yang ke-15. Ayat ini selalu dipilih apabila seseorang membahaskan tentang muhasabah. Dan biasanya ayat ini disarahkan apabila di permulaan tahun ada pengajian-pengajian diadakan, seperti awal Muharram atau Ma'al Hijrah. Karena pada waktu itulah masa-masa yang sesuai untuk memuhasabah diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Kita terjemahkan ayat ini dengan memberikan tumpuan pada kata-kata yang sudah kita tandakan ini. Karena yang ditandakan ini adalah kunci untuk memahami kandungan ayat ini. Dan sekaligus dalam masa yang sama berkaitan dengan tajuk kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, yang diseru bukan semua manusia, hanya yang beriman saja. Ini berbeza dengan ayat semalam. Apabila ayat semalam, ya ayyuhannas, wahai manusia, ittaqullah, ittaqu, bertakwalah Allah kepada Allah, wal tanzur, wa dan lam, lam perintah, maknanya hendaklah atau mestilah atau wajiblah. Tanzur, memperhatikan. Yang memperhatikan adalah nafsun, setiap diri. Setiap diri memperhatikan ma qaddamat. Ma, apa-apa yang qaddamat, telah dilakukan pada masa dahulu. Li radin, li untuk radin esok. Esok yang dimaksudkan adalah hari akhirat. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang telah dilakukan pada masa lalu untuk hari esok, yaitu untuk hari akhirat. Karena balasan akan diterima pada hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Inna sesungguhnya Allah khabirun maha mengetahui bima terhadap apa-apa yang ta'malun kamu lakukan. Kita baca dari pada awal ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukan pada masa dahulu untuk hari esoknya pada hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Itulah ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini sebagai ringkasan tafsir sebelum kita sampai ke tafsir yang lebih panjang. Ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang seruan Allah kepada orang-orang beriman. Wahai, bermakna seruan. Seruan Allah kepada orang-orang beriman. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang seruan Allah kepada orang-orang beriman supaya memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk menerima balasannya di hari akhirat. Memperhatikan apa yang telah dilakukan disebut memuhasabah diri, menghitung diri, mengira diri. Kemudian seruan Allah ini menjadi lebih penting, bahkan dikatakan menjadi wajib untuk dijawab, kerana Allah sebelum memerintahkan diri, setiap diri untuk memperhatikan apa yang telah dilakukan, Allah mulakan pula terlebih dahulu dengan menyeru orang-orang beriman supaya bertakwa kepada Allah. Bermakna di antara amalan takwa adalah memperhatikan apa yang telah dilakukan. Kemudian tidak cukup sekali, Allah ulang untuk kali yang kedua di dalam ayat yang pendek saja. Bertakwalah kepada Allah. Apabila diulang dua kali seperti ayat yang sebelum ini juga, tujuannya adalah untuk memberikan penekanan bahwasanya memperhatikan apa yang telah dilakukan adalah amat-amat penting, tidak patut untuk diabaikan apalagi ditinggalkan. Bahkan bukan hanya di pergantian tahun saja, apa yang telah kita buat pada tahun lalu, tidak. Bahkan di pergantian bulan, apa yang sudah kita buat pada bulan yang lalu. Bahkan bukan pada pergantian bulan saja, pergantian minggu atau pergantian hari, dan lebih hebat lagi kalau pergantian siang dan malam. Seperti sekarang ini baru masuk hari yang baru, sekarang malam. Apa yang sudah kita buat sepanjang satu hari tadi, mulai daripada bangun pagi sampai ke malam ini, dan daripada malam ini sampai tidur nanti. Nah, menjadi penting untuk memperhatikan. Untuk menerangkan kepentingan tersebut, Allah mengulang kata takwa, seruan bertakwa dua kali. Kemudian Allah tutup dengan ayat, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Maksudnya, tidak ada satu pun yang kita lakukan yang tidak diketahui oleh Allah. Tetapi Allah tidak menggunakan kata alim. Innallaha alimum bima ta'malun. Tidak. Tapi Allah menggunakan innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam bahasa kita maknanya sama. Alimun, alim, alima, mengetahui. Khabirun juga mengetahui. Hanya saja bedanya adalah kalau alim, penekanannya pada pengetahuan, mengetahui. Kalau khabir, penekanannya pada mengetahui dan akan mengkhabarkan kembali. Ini yang sudah kamu lakukan dahulu ketika di dunia. Ini, dan sekarang ini yang akan kamu terima balasannya. Ini merujuk kepada hari akhirat. Pada hari akhirat, Allah maha mengetahui apa yang telah kamu lakukan di dunia untuk dibalas. Tidak ada satu pun amalan yang tidak akan dibalas. Inilah dia ringkasan tafsir daripada ayat ini, yaitu ayat yang menerangkan tentang seruan Allah kepada orang-orang beriman supaya memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk mempersiapkan hari esok sebagai hari menerima balasan dari apa yang telah dilakukan. Selesai tafsir ringkas. Sekarang kita pindah kepada tafsir yang lebih terperinci. Ayat ini dimulakan dengan ya ayyuhan ladzina amanu. Banyak ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhan ladzina amanu. Ya ayyuhan ladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk menjalankan hukum qisas pada orang-orang yang dibunuh. Orang yang membunuh mesti dibunuh. Begitu juga ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Biasanya selepas Allah menyeru orang-orang beriman, biasanya selepas itu Allah ingin menerangkan kewajiban yang dibebankan ke atas orang-orang beriman. Maka tafsirannya menjadi, wahai orang-orang beriman, kalau memang ia tamu adalah orang-orang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman, maka buktikanlah keimananmu dengan menjalankan kewajiban yang akan kuterangkan selepas ini. Yaitu dalam ayat ini, perhatikan apa yang telah kamu lakukan. Tidak ada maknanya kamu mengaku beriman, wahai orang-orang beriman, tetapi kamu tidak menunjukkan bukti sebagai orang beriman dengan menjalankan kewajiban. Keimanan seseorang baru dapat dibuktikan dengan pengamalan yang dilakukan, dengan kewajiban yang ditunaikan. Maka wahai orang-orang beriman, buktikan keimanan dengan kewajiban yang akan kuterangkan ini. Demikianlah kira-kira makna atau kandungan daripada ayat ini. Kemudian daripada sisi kita pula, itu daripada sisi Allah. Daripada sisi kita pula, kalau kita orang-orang beriman, maka kita adalah yang diseru di dalam ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, ini kan firman Allah, seruan Allah kepada kita. Jadi Allah menyeru kita. Dan Allah menyeru kita bukan dengan nama kita. Allah menyeru kita bukan dengan bangsa kita. Allah menyeru kita bukan dengan kekayaan kita. Wahai orang-orang yang kaya, tidak. Wahai orang-orang yang pandai, tidak. Wahai bangsa, tidak. Bangsa manusia, tidak. Tetapi Allah menyuruhkan, wahai orang-orang beriman, menyeru kita dengan yang paling berharga pada diri kita, yaitu iman. Wahai orang-orang yang beriman, jadi Allah panggil kita dengan yang paling berharga pada diri kita. Maka kalau kita diseru dengan yang paling berharga pada diri kita, iman, maka jawablah seruan Allah dengan iman tersebut supaya bersesuaian dengan seruan Allah. Jawablah seruan Allah, wahai orang-orang beriman, ya ya Allah, ada apa ya Allah, apa yang akan engkau tetapkan ya Allah, kewajiban apa yang akan engkau sampaikan kepada hamba, hamba akan jalankan kewajiban tersebut ya Allah dengan iman. Maka nanti memperhatikan apa yang telah dilakukan adalah dengan iman, bukan dengan hawa nafsu. Karena kalau memperhatikan apa yang telah dilakukan dengan hawa nafsu, maka nanti menjadi bangga, menjadi angkuh, menjadi sombong. Oh, dalam tahun ini saya sudah bangun satu masjid. Baiknya saya ini, besarnya kerja saya pada tahun ini. Oh, pada tahun ini saya telah melakukan umrah ke tanah suci. Apabila memperhatikan apa yang telah dilakukan dengan hawa nafsu, maka tidak ada nilai. Tapi kalau memperhatikannya dengan iman, maka akan ada nilai. Seperti apa? Nanti kita akan bahas. Wahai orang-orang yang beriman, maka kita yang diseru, diseru dengan yang paling berharga pada diri kita, hendaknya membuat kita menjadi cepat menjawab seruan Allah dengan iman kita. Apabila menjawab seruan dengan iman, maka tidak boleh tunggu masa lagi. Karena sebagai seorang yang beriman kepada Allah, apabila Allah sudah memerintahkan sesuatu, maka akan bersegera untuk melakukannya. Wahai orang-orang beriman, ya Allah, apa kewajiban yang akan Engkau beritahukan kepada hamba? Hamba akan menjalankannya. Allah pula menyeru, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya Allah, hamba akan bertakwa kepada-Mu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apa yang telah dilakukan. Ya Allah, hamba akan perhatikan apa yang telah hamba lakukan. Ini sebagai sikap seorang yang beriman, segera menjawab seruan Allah. Seruan Allah dalam ayat ini, sebelum wal tanzur nafsun, hendaklah setiap diri memperhatikan. Allah seru dahulu supaya bertakwa kepada Allah. Sudah kita sampaikan sebelum ini, makna bertakwa adalah, takwa maknanya dari kata waqayaki, maknanya memelihara. Waqayaki, kemudian dapat penambahan anis, dapat penambahan ta, maka menjadi ittaqa. Ittaqa yastaqi. Nah, asalnya waqa yaqi, wiqayah, memelihara. Ittaqa memelihara. Apabila ditambah alif, ditambah ta. Ini ada sabdu di sini. Maka maknanya di dalam bahasa Arab, karena ziyadatul lafzi al-mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ini dalam ilmu tafsir. Bertambah satu huruf, bertambah bentuk, berubah bentuk, maka berubah pula maknanya. Meskipun kalau kita terjemahkan maknanya sama. Waqa memelihara, ittaqa memelihara juga. Tapi bedanya dari sisi kandungan makna, waqa memelihara, memelihara biasa. Kalau ittaqa memelihara, memelihara dengan sungguh-sungguh. Ada kesungguhan di dalam memelihara. Ittaqu untuk bentuk jamak, ramai orang. Kalau ittaqa, peliharalah diri satu orang. Kalau ittaqau, peliharalah ittaqau, memelihara diri, mereka, ramai orang. Ittaqu bentuk perintah, peliharalah diri, wahai orang-orang beriman, untuk ramai orang. Pelihara diri. Bagaimana cara memelihara diri? Apabila ittaqullah, peliharalah diri Allah, peliharalah diri Allah, peliharalah diri daripada murka Allah. Nah, kita perlu satu tambahan kata lagi untuk menjelaskan ini. Peliharalah diri daripada murka Allah. Semua perbuatan yang ditujukan untuk memelihara diri daripada murka Allah disebut perbuatan takwa. Bagaimana cara memelihara diri daripada murka Allah? Maka kita ada dua kata di sini untuk menjelaskannya. Ada perintah, perintah Allah. Ada larangan, larangan Allah. Supaya Allah tidak murka, perintahnya dijalankan. Supaya Allah tidak murka, larangannya dijauhi. Maka bertakwalah kepada Allah, maknanya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di antara perintah Allah di dalam ayat ini adalah wal tan lam, hendaklah. Lam ini lamul amar. Lam amar maknanya lam menunjukkan perintah. Maknanya diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah. Memerintahkan siapa? Nafsun, setiap diri. Memerintahkan untuk buat apa? Tanzur, memperhatikan. Wal tanzur nafsun, hendaklah setiap diri memperhatikan. Maka hukum memuhasabah diri adalah wajib. Tidak boleh tidak. mesti memuhasabah diri. Apa yang telah dilakukan? Salat kita tadi, salat subuh, salat yang paling dekat dengan kita, salat maghrib saja, hendaklah diperhatikan. Salat maghrib tadi, muhasabah, sudah betul belum? Pergerakannya sudah betul belum? Bacaannya sudah betul belum? Kalau sudah, pindah lagi. Sudah ikhlas belum? Kalau sudah, tambah lagi. Dengan kesukaan tidak melakukannya, atau dengan keterpaksaan. Kemudian satu lagi, merasakan kebersamaan dengan Allah tidak selama salat maghrib tadi, dan ada kenikmatan didapatkan atau tidak dengan penuh kekhusyuan, dan itu mesti diperhatikan. Kalau tidak, maka salat kita nanti jangan lagi sampai seperti salat maghrib tadi, karena kalau sama saja rugi, kalau lebih buruk lagi. Maka kalau lebih buruk, kalau yang akan datang lebih buruk dari yang lalu, maka seseorang itu disebut orang yang perbuatannya perbuatan yang kalau merugi sama saja. Kalau sama yang lalu dengan yang sekarang, maka dia merugi. Yang sekarang sama saja dengan yang akan datang, itu merugi. Faman kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Hari ini yang sama saja dengan semalam, maka dia rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari semalam, maka dia dilaknat. Jauhkan daripada rahmat. Tidak diberikan pemberian yang bermanfaat lagi untuknya. Karena dia tak dapat lebih baik dari yang sebelumnya. Maka yang kita harapkan, hendaklah hari ini lebih baik daripada semalam. Besok mesti lebih baik daripada hari ini, dan itulah beruntung. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada semalam, maka dia beruntung. Siapa nanti yang salat isyanya lebih baik dari salat maghribnya, maka dia beruntung. Kalau sama saja merugi. Dan tidak akan mungkin dapat lebih baik kalau kita tidak memperhatikan apa yang telah dilakukan. Karena dengan memperhatikan apa yang telah dilakukan, akan nampak kekurangan nantinya. Kalau nampak kekurangan, maka kita akan sempurnakan. Yang kurang akan kita sempurnakan. Oh, tadi saya terlalu banyak mengingat selain Allah lah dalam solat. Kemana-mana pergi pikiran saya. Kalau 3 rakaat paling-paling dengan Allah 1 rakaat saja. Yang 2 lagi, oh tidak boleh. Ini berlaku lagi pada solat kita. Saya mesti persiapkan diri daripada sekarang ini untuk bersama dengan Allah. Nah, itu namanya memperhatikan. Kata memperhatikan di sini, tanzur. Dari kata nazara. Nazara ini apabila dibawa kepada bahasa biasa, makna tanzur ini sebenarnya mengkaji sebenarnya. Mengkaji. Kalau ada pekerja, pengkaji di lab, makmal. Di makmal, umpamanya dia mengkaji apa? Katakanlah, mengkaji tentang tumbuh-tumbuhan, umpamanya. Daripada benih, ditengoknya tumbuh-tumbuhan. Hari pertama benih ini macam mana? Kemudian hari kedua macam mana? Ditengok perkembangan yang kecil-kecil perkembangan ditengok, diperhatikan. Bukan yang besar-besar, sampai kepada yang sekecil-kecilnya diperhatikan. Yang berubah apa? Yang bertambah apa? Berapa lama? Nah, memperhatikan dengan terperinci seperti itu disebut tanzur. Tanzur bermakna memperhatikan dengan mendalam. Itu mana tanzur. Kalau memperhatikan dengan mata saja, maka bukan tanzur katanya. Katanya kata biasa saja. Umpamanya taro dalam bahasa Arab, kamu melihat. Tara dengan mata sekali lalu saja. Umpamanya kata tara ini dari kata ru'yat juga. Umpamanya kita memperhatikan bulan yang ada di atas, kita perhatikan, oh hari ini dia sebesar itu. Besok, oh dia lebih besar lagi. Oh purna dia, karena malam ini malam bulan purnama. Itu kita melihat dengan mata, tapi kita tidak memperhatikannya, tidak memperhatikan dengan seperinci, sebab bulan itu jauh. Tapi kalau ada yang pakar, pakar tentang angkasa sana, melalui teleskop, dia perhatikan betul dengan terperinci perkembangan-perkembangan bulan ini, di mana letaknya, di mana letaknya. Maka kita tak sebut lagi tara, tapi kita sebut tanzur, memperhatikan. Yang Allah perintahkan bukan hanya sekedar melihat, tetapi yang Allah perintahkan memperhatikan. Contoh umpamanya, kalau kita menyebut, oh tadi saya salat subuh, kemudian juga salat zuhur, kemudian juga salat asar, dan yang sekejap tadi salat maghrib. Kalau hanya menyebut seperti ini saja, ini belum lagi maknanya memperhatikan. Baru makna memperhatikan kalau dikaji dengan lebih mendalam. Salat subuh tadi bagaimana? Tepat waktu tidak? Atau sudah terbit matahari baru salat? Mesti diperhatikan. Kemudian salat subuh itu dilakukan dengan ikhlas atau tidak? Dengan khusyuk atau tidak? Mesti diperhatikan. Bacaan-bacaan di dalamnya sudah dihayati dan dirasa dengan nikmatnya atau tidak? Mesti diperhatikan lebih dalam. Atau karena sudah hafal di luar kepala, kemudian dia dibaca begitu saja, tak masuk ke dalam hati, karena memang di luar kepala. Maka dia lewat begitu saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kalau begitu bermakna belum lagi belum lagi mendirikan solat. Hendaklah memperhatikan sudah mendirikan solat belum, atau masih lagi melakukan solat. Yang Allah perintahkan bukan melakukan solat, yang Allah perintahkan mendirikan solat. Allah tak pernah berfirman dalam Al-Quran, i'malus solat, lakukanlah solat, tak ada. Yang Allah firmankan adalah aqimus shalah, dirikanlah salat. Ini yang memperhatikan. Jadi yang Allah minta dari kata tanzur, memperhatikan dengan lebih terperinci. Seperti kita menuntut ilmu ini, bukan hanya sekedar, oh saya telah menuntut ilmu, alhamdulillah. Malam pun saya juga sudah menuntut ilmu, alhamdulillah. Oh masih belum memperhatikan lagi. Baru memperhatikan, saya menuntut ilmu ini ikhlas atau tidak? Saya menuntut ilmu ini kerana apa? Kerana siapa? Apa tujuan saya? Saya menuntut ilmu ini sungguh-sungguh atau tidak? Sudah mendapatkan kefahaman atau tidak? Kemudian saya menuntut ilmu ini yang sebelum ini, sudah saya amalkan belum? Atau sudah banyak ilmu tapi tak teramalkan? Saya memahami apa yang telah dilakukan itu akan didapatkan apabila memperhatikannya. Maka nanti akan nampaklah benar yang kita buat atau salah. Kalau salah, kita betulkan. Kalau benar, kita jaga, kita pelihara. Kemudian, sudah ikhlas atau belum? Sudah ikhlas, kita jaga. Kita lebih ikhlaskan lagi. Kalau belum, masih lagi kerana orang lain, maka kita betulkan. Sudah banyak atau belum? Masih sedikit. Bagaimana cara membanyakannya? Dan seterusnya. Maka memuhasabah diri bermakna, tajuk kita, memuhasabah diri bermakna boleh dijadikan sebagai sarana untuk mempercepat kemajuan didapatkan, pemangkit untuk kemajuan. Mungkin kemajuan baru didapatkan di dalam hidup ini lah. Kemajuan baru didapatkan selepas 20 tahun umpamanya. Tetapi kerana muhasabah terus dilakukan, maka dalam 5 tahun dia sudah boleh mencapai kedudukan. Umurnya mungkin baru 25 tahun, tetapi dia sudah boleh mencapai kedudukan sama seperti orang yang telah berumur 40 tahun. Maka apabila nanti dia pula umur 40 tahun, maka pencapaiannya sama seperti orang yang telah berumur 100 tahun umpamanya. Karena muhasabah yang dia lakukan, maka cepat kemajuan didapatkan, pahala semakin banyak didapatkan. Kemudian ketinggian kedudukan semakin cepat didapatkan, kedekatan dengan Allah semakin cepat didapatkan. Nah, ini yang kita sebut sebagai kemajuan-kemajuan. Bukan dari sisi bertambahnya harta, tidak. Itu kemajuan dunia. Yang kita bahaskan ini bukan kemajuan dunia. Kemajuan di dalam hidup yang berkaitan dengan nilai. Nilai hidup. Karena tajuk kita ini adalah tajuk yang berkaitan dengan akhlak, etika, moral. Dan ini yang banyak diabaikan pada hari ini. Kalau disebut kata kemajuan, selalu yang difahami adalah kemajuan harta benda. Oh, maju nampak perniagaan, karena nampaknya kedainya sudah bertambah satu lagi, maka disebut maju. Belum tentu lagi, boleh jadi bertambah satu lagi mundur. Karena bertambah kedai satu lagi bukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang terpuji. Maka bertambah kedai dari sisi nilai boleh jadi tidak maju. Ada orang yang kedudukannya lebih tinggi. Hari tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu kedudukannya rendah saja, sebagai anggota saja. Oh, sekarang dia sudah lebih tinggi kedudukannya, sudah masuk EJK umpamanya. Atau mungkin dia pengurusi. Kemajuan? Belum tentu. Karena yang kita maksudkan kemajuan bukan dari sisi susunan itu. Yang kita maksudkan kemajuan di sini adalah dari sisi nilai. Nilai itu. Dahulu ketika menjadi anggota ikhlas, tapi jadi pengurusi sombong, mana yang lebih baik? Mana yang lebih maju dalam hidupnya? Maka ketika jadi anggota, dia lebih maju. Ketika jadi murid, ikhlas. Ketika jadi guru, sudah sombong. Mana yang lebih baik? Lebih baik jadi murid aja lah selama-lamanya. Kalau memang itu adalah yang bernilai. Baik, sudah nampak sekarang kata memperhatikan. Terus lagi, satu lagi di sini kita sebut tanggur. Memperhatikan di sini dalam bentuk fi'il mudhari. Allah tidak menyebutkan ittaqullah wanzuru, enggak, bukan dalam bentuk perintah. Kata perintah fi'il amar tidak, tapi dalam fi'il mudhari yang didahului dengan lamul amar. Kalau fi'il mudhari present continuous tense, maksudnya adalah hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukan continuously, berterusan. Tak boleh hanya di awal tahun saja. Sudah sampai bulan Julai, dia diam saja. Nanti tunggulah 6 bulan lagi baru kita muhasabah diri. Oh tidak, mesti berterusan. Fi'il yang menerangkan, kata kerja yang menerangkan, perbuatan yang dilakukan secara berterusan. Karena boleh jadi di pertengahan jalan kita alpa, lalai, maka tidak menguntungkan bagi kita. Nafsun, setiap diri. Setiap diri maksudnya setiap diri. Suami sebagai suami mesti memperhatikan apa yang telah dia lakukan sebagai seorang suami di rumah itu. Dia sudah jalankan kewajiban? Atau hanya pandai menuntut hak saja? Perhatikan apa yang telah dilakukan. Jangan perhatikan apa yang dibuat oleh orang lain. Perhatikan apa yang kita buat sendiri. Setiap diri. Karena pada hari ini dia minta orang lain yang memperhatikan dirinya. Mestinya dimulakan daripada diri. Istri pun memperhatikan apa yang telah dilakukan. Rakyat perhatikan apa yang telah dilakukan. Pemimpin pun perhatikan apa yang telah dilakukan. Penjual, sebagai penjual, perhatikan apa yang telah dilakukan dalam penjualan. Ada menipu tidak? Ingin dapatkan keuntungan saja, akhirnya mengabaikan hak-hak pengguna. Kemudian pengguna, pembeli juga ada. Murid perhatikan sebagai murid. Guru pun juga memperhatikan sebagai guru. Semua setiap diri, tanpa terkecuali, memperhatikan apa yang telah dilakukan. Kalau disebut setiap diri, maka karena ayat ini turun kepada Rasulullah, Rasulullah juga memperhatikan apa yang telah baginda lakukan. diikuti oleh Abu Bakar, diikuti oleh Umar dan seterusnya. Sampailah terkenal satu lafaz dari Umar, muhasabahlah dirimu, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Kalau nanti di akhirat bukan kita lagi yang memperhatikan diri kita, menghisab diri kita, Allah nanti yang akan menghisab. Sekarang di dunia ini kita lah tujuannya untuk memperbaiki. Kalau nanti Allah hisab, tujuannya untuk membalas. Nafsun, setiap diri. Di sini tidak pula menggunakan alif lam. Allah tidak berfirman wal tanzur an-nafsu, tidak. An-nafsu setiap diri juga. Tapi nafsun setiap diri, tapi tidak menggunakan azam. Tujuannya adalah setiap diri itu mesti betul-betul sungguh-sungguh untuk memperhatikan apa yang telah dia lakukan. Jadi ada penekanan di dalamnya, ada penguatan di dalamnya. Jangan sampai tidak memperhatikan. Apa yang sedang kita lakukan hari ini? Perhatikan. Kemana kita pergi hari ini? Hari ini saja dahulu. Kalau semalam kemana? Apa yang telah dibuat hari ini? Sejak bangun dari pagi. Apakah bangun kemudian langsung pergi ke bidik air atau duduk-duduk dulu di atas tilam? Duduk-duduk, buang masa. Satu menit yang dilalui itu tanpa ada perbuatan baik dilakukan dalamnya akan dipertanggungjawabkan. Bermain-main dengan selimut dulu. Tengok. Oh, bermakna teliti. Oh, memang. Kita saja kalau menghitung pendapatan syarikat kita, kita teliti. Jangan yang seringgit-seringgit, yang sen-sen pun kita teliti. Satu sen pun ditulis, tadi tulis. Oh, ditulis. Kalau yang tukang tulis itu tak tulis yang sen itu, kita marah. Karena tak teliti. Kepada uang mesti teliti. Kepada diri tak teliti. Ah, ini kurang bijaksana. Padahal dunia